ada ke boleh tarik panjir pada lapan naum tu pada bel subuh lah. Sabak setengah-setengah tepat tu tarik panjir. Oh, tarik je kecap gitu, tarik panjir. Jadi nampak lalu pun heret gitu dah ni cara balarah kecap tarik panjir. Betul naum. As-salatu khairum minan naum. Ada dah. Adanya tarik panjang. Panjang sangat tu dikira kuih comel lah panggil dia. Dikira kuih comel. Tapi bolehkan lagi dengan lagu dengan apa tu. Nah, situ lah tu. Tapi dari segi comel tu dia kuih comel lah bila panjang sangat tu. Itu dia. Supa juga ya al-salah ya al-falah mana pun supa tu juga. Nah, kadang-kadang orang suha nafah panjang, orang lagu panjang, dia tarik panjang, perat tak tahu mak berapa puluh. Itu dia. Tak itu kan? Mak berapa puluh tak tahulah. Ini kerana tu lah tu. Kerana tak kala dia panggil kata nak tarik, nak lagu, nak apa, nak menarik ke orang mari tu. Di situ dia tak kira dengan sebab tu juri anda. Ini berapa tu naum. Pas sebenarnya dalam kita mengajian, kita mengaji bab hukum tu juri sakia sabit dengan bel tak bel lah. Naum tu, dia panggil boleh dua tiga wajah tu dah. Tu. Dia pasal dia mat, dia panggil mat arik je. Mat arik je. Asal tak ada mat sekali dah. Biasanya naum ni. As-salatu khairum minan naumi. Naumi. Patutnya kita mati mi sabit mati itu baik panjang dia panggil mat arid. Mat arid bisukun. Sebab dia mati dia dipanjang. Supaya nasta'in. Asal nasta'inu. Dah. Maliki yaumiddini. Sanya. Tapi bila kita mati nu din sabit dia mati nu itu baik panjang. Itu panggil mat arid bisukun. Maka tak kala tubik panjang tu boleh panjang setara mana? Kata setengah boleh sifat qada tabi ni tak ada apa dah. Maliki yaumiddin, as-salatu khairum minan naum. Qada tu. Boleh qada tengah, qada tengah mai pak gerak. Maliki yaumiddin, panjang sikit pada hak sat ni. Dia boleh ambil haknya ni. Maliki yaumiddin. Tu panjang. Ni pun sepatut naum. Naum panjang sikit naum dia panjang nah. Supaya juga kita dah baca li ila fi quraish tu. Tu pak mak hari bersyukur dia panggil sambil termati tu. Ni apa tu naum. Tapi orang bel tu kadang-kadang heret panjang ngati. Suk dengan siapa suk habis naum. Nyerenyek apa dak. Tu ya kan tu kan laung tu. Kerana laung tu ya. Kalau kita nak kira dari segi baca dari segi Quran dia kena tupu kepada hukum ni lah ni. Hukum mak berapa harakat, berapa wajah, tupu situ ya lah. Tapi orang ni kan duduk laung. Ya laung ni tak serupa. Nidak-nidak azan makna nidak-nidak makna laung. Tengok kita panggil dia. Oh. Tak gitu. Dia panggil laung. Laung. Sabit tu zaman dulu dia sunat naik atas tinggi ni. Sunat naik atas utuh. Lepas tu buat menara. Naik atas menara. Nubai nak laung. Panggil mari. Buat di sunat. Orang yang suara nyari. Sabit tu. Bila orang yang mimpi dapat bel tu. Asalnya Zaid bin Abdullah. Abdullah bin Zaid. Zaid bin Abdullah. Bertukar nama. Orang yang mimpi dapat bel. Tapi bila girayat ke Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata. Mung girayat ke bilanah. Aku letak dia suruh bel. Mungkin ajar lapa ke dia video. Sebab apa? Sebab bila orang suara dia gagah, suara dia terbaik, munasabah nak lau panggil orang. Itu dia. Sebab tu disunat ke orang yang suara nyari. Lepas tu suara yang merdu kerana dia naik angin kata orang kena panggil dia bunyi suara sedap lah diri belu tak selalu dah. Kena hak beh aku ke. Dia tu manggil. Tak itu kan? Ya, sahabat tidak sunat. Mari tu sunat, mari tu. Itu dia. Lepas tu kita tarik panjang tu, dia maaf sabit tu, sabit dalam melau. Itu dia. Tapi kalau tak nak kira gitu, pukul hukum juri dia tak boleh lah. Nyobak lain kan tu. Mari tengok di sini pula. Dia tulis lagi kata.